menjadi manusia berkomitmen bukanlah perkara mudah. Datang silih berganti tawaran membuat kita lulu lantak mempertahankan prinsip dalam kehidupan. Berkomitmen artinya tegar, kuat, teguh pada apa yang dipahami, apa yang diyakini, apa yang diucapkan. Tetapi tawaran yang luar biasa yang datang silih berganti sangat menggiurkan, membuat jalan menjadi licin, kita terpeleset di sana. Lalu dengan seribu dalih kita mulai menutup diri, tak mengakui keterjatuhan, tapi berteriak yang lain mengalihkan perhatian. Seakan-akan lingkungan situasilah yang salah, bukan kita. Itulah kebusukan manusia. 1001 alasan mereka punya, karena memang tak pernah mempunyai komitmen untuk hidup sebagaimana mestinya. Menjadi manusia yang berkomitmen itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Penting untuk Anda menjadi manusia. Karena menurut saya manusianya manusia kalau mempunyai komitmen di dalam dirinya. Yang tak mempunyai komitmen sulit membayangkan dia disebut sebagai manusia. Karena kesetiaan anjing bisa jadi lebih tinggi daripada komitmen yang dimilikinya. Alangkah menyedihkan kalau anjing menjadi andalan tapi komitmen manusia tak bisa dipercaya. Karena itu tanya pada diri, akankah orang memilih anjing atau saya pribadi? Kalau sampai kemudian orang lebih tertarik memilih anjing daripada diri kita sendiri, itu berarti kita sudah kehilangan kemanusiaan. Sungguh menyedihkan. Karena itu paculah diri, keraslah pada diri. Jadilah orang yang berkomitmen dan dikenal memang orang yang berkomitmen. Terus bentuk diri supaya punya nilai. Sehingga hari-hari yang kita jalani hidup ke depan menjadi meyakinkan dan menggembirakan. Banyak hal akan terjadi. Tapi tetaplah sadar diri. Menjadi manusia berkomitmen itu penting sekali. Semoga Anda berhasil membangun diri dan menemukan diri menjadi manusia yang berkomitmen. Bersama saya, Bigman Sirait.